Wala tasihu sholatuman hamala mustajmiron. Tidak sah sholat seorang yang menggendong orang lain yang cebok menggunakan batu. Jadi mustajmiron ini artinya seorang yang cebok atau istinja menggunakan batu ya. Jadi ada orang sholat dan sholatnya itu dengan menggendong mustajmir, itu sholat yang dilakukan tidak sah. Aw hayawanan bimanfadihi najasun, atau menggendong binatang yang anusnya najis. Jadi sholat dengan membawa binatang yang anusnya najis itu tidak sah. Kemudian aw muzakkan husila madbahuhu duna jawfih, atau membawa hewan yang disembelih yang lehernya dibasuh dengan air tetapi bagian dalamnya tidak. Jadi mudzakkan artinya hewan yang disembelih ya. Mughusila madbahuhu, madbah artinya tempat penyembelihan yaitu leher. Jadi lehernya dibasuh tetapi bagian dalamnya belum disucikan. Itu juga tidak sah bila membawanya di saat sholat. Aumaitan tohiron, atau menggendong bangkai yang suci, bangkai suci kaadamiin wasamakin lam yugsal batinuhu. Contoh bangkai yang suci adalah manusia dan ikan yang bagian dalamnya belum dibersihkan ya. Lam yugsal batinuhu artinya bagian dalamnya, kotoran yang ada di dalam tubuhnya itu belum dibersihkan. Jadi sholat dengan membawa mayit atau membawa bangkai ikan itu sholatnya tidak sah. Au baydotan madhirotan fi batiniha, atau sholat dengan membawa, ini kelihatannya ada yang kurang ya. Sholat dengan membawa baydoh, baydoh itu artinya telur ya, baydoh artinya telur. Kemudian madhiroh artinya busuk ya, sholat dengan membawa telur busuk ini hukumnya tidak sah. Ini kelihatannya ada yang kurang ini. Jadi kurang lafad damun ya, fi batiniha damun. Ini dikata fi batiniha, ini setelahnya ada kata dam, ada kata damun. Jadi au baydotan madhirotan fi batiniha damun, darah yang busuk yang di dalamnya terdapat darah, telur ya, telur yang busuk yang di dalamnya terdapat darah. Jadi sholat dengan membawa telur busuk yang di dalam telur itu terdapat darah itu hukumnya juga tidak sah. Wala sholatu qabidi torofin mutasilin binajis, tidak sah juga seorang yang sholat dengan menggenggam sesuatu atau benda yang ujungnya menempel dengan najis ya. Jadi menggenggam benda dan benda itu ujungnya menempel dengan najis itu juga tidak sah. Jadi misalkan menggenggam tali ya, menggenggam ujung tali dan ujung yang lain itu menempel dengan najis itu juga tidak sah. Wa illam yataharrak biharakatih, walaupun benda yang dipegang tidak bergerak saat ia bergerak. Jadi kalau dia bergerak ujung najisnya itu tidak ikut bergerak ya. Walaupun demikian hukum sholat yang dilakukan tetap tidak sah. Jadi contoh alasan ya, alasan dari semua penjelasan tadi, alasan batalnya sholat di semua masalah tadi, itu dikarenakan hukum makfu hanya ada karena kebutuhan. Jadi hukum makfu atau toleransi dari syariat tentang najis itu hanya bisa didapatkan lil hajat atau bila dibutuhkan. Dan semua penjelasan tadi, orang yang menggendong orang lain yang cebok menggunakan batu atau dan seterusnya, itu tidak ada kebutuhan sama sekali ya, tidak ada kebutuhan sama sekali di semua masalah tadi, sehingga semua penjelasan tadi ini hukum sholatnya tidak sah. Dan seperti penjelasan sebelumnya, bahwa untuk batalnya sholat itu tidak harus menggendong atau membawa, tetapi cukup dengan memegang ya. Kalau di Fathul Muin ini menggunakan kata hamala yang artinya menggendong ya, menggendong atau juga bisa diartikan dengan membawa, tetapi sebenarnya cukup dengan menyentuh itu hukumnya sudah batal ya. Jadi seorang yang sholat memegang orang yang cebok dengan batu atau sebaliknya ya. Jadi orang yang cebok menggunakan air dan orang yang cebok menggunakan batu. Ada dua orang ya. Ada dua orang, yang pertama orang yang cebok menggunakan air, yang kedua cebok menggunakan batu. Bila salah satu dari mereka sholat lalu dipegang oleh yang lain, maka sholatnya batal ya. Jadi ada seorang yang sholat, dia cebok dengan air. Kemudian ada orang lain yang dia cebok menggunakan batu. Kalau orang lain itu memegangnya, hukum sholatnya batal. Dan kalau orang yang sholat tadi memegang orang yang cebok menggunakan batu, itu juga batal. Jadi A memegang B, hukumnya sholatnya batal. B memegang A, hukum sholatnya juga batal. Jadi orang yang sholat memegang orang yang cebok dengan batu dan sebaliknya, itu hukum sholatnya batal. Dan alasan batalnya dikarenakan menempel dengan najis ya, menyentuh atau menggenggam sesuatu yang menempel dengan najis. Karena memang anus dari orang yang cebok menggunakan batu itu hakikatnya masih najis. Hanya saja baginya, bagi dirinya sendiri itu najisnya dimakfu. Kalau untuk orang lain hukumnya tetap najis. Bahkan ada penjelasan yang cukup aneh di dalam kitab fikih, yaitu sholat orang yang cebok menggunakan batu itu sholatnya bisa batal bila dipegang oleh orang yang cebok menggunakan air. Ini agak aneh ya. Kalau di dalam Fathul Muin ini kan yang sholat itu orang yang cebok menggunakan air, dan yang tidak sholat ini orang yang cebok menggunakan batu yang tidak sholat. Tapi ada penjelasan dalam kitab fikih, yang sholat orang yang cebok menggunakan batu. Jadi mustajmir atau orang yang cebok menggunakan batu sholat, kemudian dia menyentuh orang yang cebok menggunakan air, itu di keterangan kitab fikih hukumnya batal. Hukumnya batal bila dipegang oleh orang yang cebok menggunakan air. Alasannya adalah karena dia menempel dengan sesuatu yang menempel dengan najis. Jadi mutasil bimutasili najis. Jadi kalau ada orang yang cebok menggunakan air memegang orang yang cebok menggunakan batu saat sholat, maka orang yang sholat itu memegang sesuatu, sesuatu itu suci, yang sesuatu itu menempel dengan najis. Najis yang dimaksud adalah najis dirinya sendiri. Jadi ini juga hukum yang cukup aneh ya. Kemudian mengenai maitan tohiron, orang yang membawa bangkai yang suci, ini hukum sholatnya batal karena membawa najis ya, membawa najis yang masih ada di perut bangkai. Jadi alasan batalnya sholat sebab membawa bangkai suci itu dikarenakan najis yang ada di dalam perutnya masih ada ya, belum disucikan. Dan bila bangkai itu masih hidup, itu sholatnya tetap sah, dalam arti tidak batal, dikarenakan kehidupan memiliki pengaruh dalam mencegah najis. Jadi kehidupan atau al-hayat itu lahu atharun fi daf'in najasa, memiliki pengaruh dalam mencegah najis. Jadi itu yang membedakan antara bangkai yang membatalkan sholat dan di saat bangkai itu masih hidup. Kalau masih hidup membawa ikan hukumnya sah, tapi setelah ikan sudah menjadi bangkai, sudah mati dan bagian dalamnya belum dibersihkan, itu hukumnya tidak sah ya. Dan tentunya selain adami dan samak, itu mencakup pula jarot ya, jarot atau belalang. Jadi membawa bangkai yang suci ini hukum sholatnya tidak sah atau batal selama bagian dalam dari bangkai itu belum dibersihkan. Artinya jika bagian dalam tubuh bangkai telah dibersihkan dengan membelah tubuhnya ya, maka sholatnya tidak batal. Jadi sholat dengan membawa bangkai ikan, tetapi bagian dalam dari tubuh ikan sudah disucikan, sudah dibersihkan, itu hukumnya tidak membatalkan manusia. Tetapi terkhusus manusia itu hukum membelah tubuh mayit, itu hukumnya haram ya. Jadi membelah atau merobek tubuh mayit itu hukumnya haram, karena hadkan li hurmatihi, menghancurkan kehormatan mayit. Jadi menyakiti orang yang masih hidup itu tidak boleh, begitu pula setelah dia mati ya. Jadi orang yang mati dalam hal menyakiti tubuhnya apalagi merobeknya, itu hukumnya haram. Dan tentunya hal ini akan dijelaskan nanti di bab jenazah. Ada beberapa pengecualian ya, ada beberapa pengecualian yang memperbolehkan merobek mayit ya, demi kepentingan-kepentingan atau kebutuhan, itu nanti bisa diperbolehkan. Kemudian tentang baidah madirah. Baidah madirah atau telur yang busuk, ini yang dimaksud adalah telur yang tidak ada kemungkinan menetas. Baidah madirah artinya telur busuk, dan yang dimaksud telur yang sudah tidak ada kemungkinan, tidak ada potensi menetas. Seperti yang pernah dijelaskan di awal-awal bab ya. Dan sholat bagi orang yang membawa telur ini hukumnya batal, dikarenakan najis darah yang ada di dalamnya. Jadi sebenarnya yang membatalkan bukan telurnya, tetapi darah yang ada di dalamnya yang hukumnya najis, itulah yang menjadikan sholat seorang yang membawanya batal. Dan makfunya darah telur yang dijelaskan di awal-awal kitab, itu syaratnya selama telurnya belum membusuk ya. Jadi kalau telurnya belum membusuk, walaupun ada darah di dalamnya, itu hukumnya makfu. Tetapi setelah telur itu membusuk, hukum darahnya seperti darah yang lain, yaitu najis. Lalu mengenai yang terakhir, yaitu sholatu qobidin qobidi torofin mutasilin bin najis. Sholat seorang yang memegang atau menggenggam ujung sesuatu yang tertempel dengan najis. Ini ada empat rincian hukum ya, ada empat rincian hukum. Jadi kesimpulan rincian permasalahan sholat yang menggenggam benda najis itu ada empat. Yaitu yang pertama, jika seorang yang sholat menggenggam tali dan di ujung yang lain tidak diikat dan menempel di bagian suci dari benda yang terdapat najis. Jadi ada tali, satu ujungnya dipegang oleh orang yang sholat, ujung yang lain menempel di bagian suci dari benda yang terdapat najis. Contohnya seperti perahu ya, perahu yang najis misalkan. Misalkan ada perahu atau kapal yang dicat menggunakan cat yang najis, tetapi tiangnya tidak najis misalkan, Jadi kapal sebagiannya najis dan sebagiannya tidak najis. Tali yang dipegang oleh musolli itu ujungnya ditempelkan atau diletakkan di bagian kapal yang tidak najis. Ya, itu rincian yang pertama. hukum sholatnya sah secara mutlak ya. Jadi talinya tidak diikatkan di kapal dan menyentuh bagian yang suci. Itu rincian yang pertama. Kemudian rincian yang kedua, tali tidak diikat dan menempel di benda suci yang menempel benda najis. Kalau rincian pertama tadi, bendanya satu tetapi bagiannya memiliki hukum yang berbeda. Ada bagian suci, ada bagian yang najis. Kalau rincian kedua ini, dua benda, satu benda najis, dua benda suci. Benda najis ini menempel dengan benda suci, dan tali itu diletakkan di benda suci. Ini rincian yang kedua. Jadi talinya tidak diikat dan menempel di benda suci yang menempel benda najis. Itu hukumnya juga sah ya, hukumnya juga sah. Seperti rincian pertama, secara mutlak sahnya. Contoh rincian kedua ini adalah misalkan tali yang menempel dengan kayu yang digantungkan dengan leher anjing. Jadi ada sajurul kalbi. Sajur artinya kayu yang digantungkan di leher anjing. Kayunya suci, anjingnya najis. Dan ujung tali itu diletakkan di kayu yang suci. Itu hukumnya juga sah ya. Sholat orang yang memegang tali itu hukumnya juga sah. Kemudian rincian yang ketiga, bila talinya diletakkan di benda najis ya. Kalau talinya diletakkan di benda najis, maka sholatnya tidak sah secara mutlak. Jadi tiga rincian pertama tadi, rincian pertama, kedua, dan ketiga, ini talinya tidak diikatkan ya, talinya tidak diikatkan. Rincian pertama hukum sholatnya sah, kedua hukum sholatnya juga sah, yang ketiga hukum sholatnya tidak sah ya, tidak sah karena talinya diletakkan di tempat yang najis. Kemudian rincian yang terakhir, yang keempat, ini bila talinya diikat. Jadi rincian yang keempat ini talinya diikatkan ya. Bila tali diikat di benda yang tertempel najis, itu hukumnya diperinci. Jadi ini diikat di benda yang bendanya suci tetapi tertempel dengan najis, itu hukumnya diperinci. Tergantung apakah najisnya bergerak saat ditariknya. Apakah najisnya bergerak saat ditarik? Jadi misalkan seorang yang sholat dengan menggenggam tali, ujung tali, dan ujung yang lain itu diikatkan di leher anjing misalkan, itu berarti talinya diikatkan di benda najis. Itu bagaimana hukumnya? Apakah sah atau tidak? Tergantung. Kalau memang saat talinya ditarik anjingnya bergerak, itu hukum sholatnya tidak sah. Tapi kalau tidak bergerak, maka hukum sholatnya sah. Jadi kalau contohnya anjing itu pastinya bergerak ya. Jadi contoh yang tidak bergerak misalkan tadi seperti kapal. Jadi seperti kapal itu pastinya walaupun kita tarik, kapalnya tidak akan bergerak ya. Karena memang besar ya. Dan hukum ini, hukum perincian tadi, itu terkhusus bila memang menggenggam tali. Artinya mengecualikan bila talinya tidak digenggam. Biasanya ini dicontohkan dengan tali yang berada di bawah kaki. Jadi kalau ada najis yang berada di bawah kaki, itu sholat yang dilakukan tidak batal. Asalkan tidak menempel kaki ya. Asalkan tidak menempel kaki dan terletak di bawah kaki, itu hukum sholatnya tetap sah. Dan kesan ini tidak membedakan apakah najis itu bergerak saat musholi bergerak atau tidak ya. Karena memang tidak menggenggam tali, hanya meletakkannya di bawah kaki. Tapi seperti tadi ya, kaki yang tidak menempel langsung dengan najis. Jadi contohnya seperti sholat di atas alas ya, di atas alas yang menutupi najis. Jadi ada najis, kemudian najis itu ditutupi dengan sesuatu, lalu sholat di atasnya, itu hukumnya sah. Atau contoh yang lain, sholat di atas sholat di atas alas yang najis, tetapi yang diinjak bagian suci. Jadi contoh yang pertama tadi, ada najis yang ditutupi dengan alas. Kemudian contoh yang kedua, alasnya najis. Jadi alasnya najis, tapi tidak semuanya yang najis. Ada bagian yang suci, ada bagian yang najis. Dan sholatnya itu berdiri di bagian yang suci. Itu juga sah ya. Itu juga sah. Kemudian di dalam permasalahan ini, para ulama biasanya menjelaskan tentang hukum tato, al-wasmu atau tato. Ya, tato seperti yang kita tahu adalah menusukan jarum ke kulit hingga berdarah, lalu diberi pewarna ya, diberi pewarna sehingga kulit berubah menjadi berwarna. Itu tato yang dijelaskan di dalam kitab. Jadi hukum tato ini harus dihilangkan. Jadi tato harus dihilangkan. Mengapa harus dihilangkan? Karena membawa najis ya, karena membawa najis. Jadi tato itu hukumnya najis ya. Dan keharusan menghilangkan tato itu selama andai kata menghilangkannya tidak ada sesuatu yang membahayakan yang merupakan bahaya yang dijelaskan di bab tayamum. Jadi kewajiban menghilangkan tato itu dengan catatan selama menghilangkannya tidak ada hal-hal yang membahayakan. Dan ukuran membahayakan dalam hal ini itu sama dengan ukuran membahayakan di bab tayamum. Bisa hilangnya nyawa, atau bisa lamanya kesembuhan, atau bisa tidak berfungsinya anggota tubuh ya. Walhasil intinya kalau tidak membahayakan maka harus menghilangkan tato. Sebab tadi ya, tato itu hukumnya pewarna itu menempel dengan najis, sehingga hukumnya najis. Kemudian menurut ulama Al-Bujairimi, menurut salah satu ulama yang bernama Al-Bujairimi, ini beliau lebih memerinci lagi hukum tato ya, rinciannya lebih panjang lagi. Jadi menurut beliau, rincian pertama adalah jika pembuatan tato dilakukan di saat tidak mukallaf. Ya, saya ulangi, kalau pembuatan tato dilakukan di saat tidak mukallaf, contohnya seperti membuat tato di saat masih kecil atau saat gila, maka menurut Bu Jeremy tidak harus dihilangkan. Itu rincian pertama ya. Jadi keharusan menghilangkan tadi itu terkhusus bila dibuat di saat mukallaf, di saat otaknya normal tidak gila, dan di saat sudah melewati usia balig. Jadi kalau membuatnya saat mukallaf maka hukumnya diperinci ya, hukumnya diperinci apakah pembuatan tato itu dikarenakan kebutuhan yang dilegalkan syariat ya, kebutuhan atau hajah yang dilegalkan syariat atau tidak. Kalau memang pembuatannya itu ada kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat maka tidak harus dihilangkan. Dan bila pembuatannya tidak atas dasar kebutuhan, maka rinciannya baru seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi rincian bila menimbulkan bahaya, bila menimbulkan bahaya tidak harus dihilangkan, dan bila tidak menimbulkan bahaya harus dihilangkan, itu menurut Bu Jeremy terkhusus pada pembuatan tato yang tidak atas dasar kebutuhan ya, tidak atas dasar kebutuhan dan membuatnya di saat mukallaf. Jadi apabila seseorang harus membersihkan tatonya selama hukum tato harus dihilangkan, maka najis tato tidak dimakfu. Jadi tato itu hukumnya najis ya, hukumnya najis, tetapi dalam beberapa kondisi najis itu dimakfu. Yang tidak dimakfu adalah bila memang hukum tatonya harus dibersihkan, harus dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan, maka najis atau tidak dimaafu, dan sholat yang dilakukannya tidak sah ya. Sholat yang dilakukannya tidak sah. Kemudian selain tato, ada lagi hukum yang dijelaskan di dalam kitab fikih, yaitu pengobatan tradisional yang ada di kota Damaskus ya, Damaskus Syria, yang dulu dikenal dengan daerah Syam. Pengobatan itu di dalam kitab fikih disebut kayul himmasoh. Kayul himmasoh ya, kayu itu artinya membakar kulit dengan besi ya, kayu membakar kulit dengan besi. Jadi besi dipanaskan kemudian ditempelkan ke kulit. Kalau himmasoh itu artinya kacang panjang atau buncis. Jadi cara pengobatan ini adalah membakar luka dengan besi. Jadi pertama lukanya dibakar dengan besi, besi dipanaskan kemudian ditempelkan di luka, lalu melumurinya dengan otak kambing. Ya, setelah dipanaskan, luka itu dilumuri dengan mukhul otak kambing ya. Mukhul gonam atau otak kambing. Kemudian setelah dilumuri dengan otak kambing, lalu ditempeli dengan kacang panjang atau buncis ya. Himmasoh ya, buncis atau kacang panjang. Dan menempelkan kacang panjang itu tidak dilepas selama 24 jam. Jadi selama 24 jam kacang panjang atau buncis itu ditempelkan di luka. Nah, pertanyaannya adalah seorang yang belum mencopot, nah, yang belum mencopot kacang panjang itu, yang belum melepas kacang panjang atau buncis itu, apakah sholatnya sah? Nah, ini juga dibahas di dalam kitab fikih ya. Karena kacang panjang atau buncis itu kan tertempel dengan luka, dengan najis yang ada di bawahnya, najis dari luka yang ada di bawahnya. Jadi sholat seseorang yang buncisnya masih tertempel itu hukumnya terperinci ya. Hukumnya terperinci, rinciannya adalah tergantung ada pengobatan lain atau tidak. Jadi jika ada cara pengobatan lain, maka sholat yang dilakukan tidak sah ya. Sholat yang dilakukan tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena membawa najis. Jadi sholatnya sah bagi orang yang melakukan pengobatan tradisional, yaitu kayul himmasoh, itu bila memang hanya pengobatan itu satu-satunya yang ada di sekitar daerahnya. Tetapi bila kayul himmasoh itu hanyalah pilihan terakhir, bila pengobatan kayul himmasoh itu merupakan pilihan terakhir, maka hukum najisnya dimakfu ya. Hukum najis yang berada di bawah buncis atau kacang panjang itu hukumnya dimakfu selama masih membutuhkannya, selama masih membutuhkan. Artinya jika kebutuhannya sudah selesai, maka harus segera dilepas ya, harus segera dilepas. Dan jika tidak dilepas, maka sholat yang dilakukan tidak sah. Jadi rincian hukumnya pertama memandang apakah ada pengobatan lain atau tidak, kemudian memandang apakah ada kebutuhan menempelkannya atau tidak. Dan hukum sholatnya sah bila memang kayul himmasoh merupakan satu-satunya pilihan pengobatan, dan kacang panjang atau buncis itu ditempelkan di kulit masih dalam kebutuhan ya, masih dikarenakan butuh untuk menempelkannya. Artinya jika tidak memenuhi syarat-syarat itu, sholat yang dilakukannya tidak sah sebab dia membawa najis.